وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومفاهيم. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin merujuk terlebih dahulu. Ya, merujuk ringkasan. Kalau sudah selesai, kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ya, karena sudah lama berhenti, ya barangkali kita lupa ya. Untuk melanjutkan pelajaran itu harus ingat dulu yang dahulu. Kalau dulu nggak ingat terus sudah lanjut, nah itu dapat sulit. Itu juga halangan. Halaman 22. Nah, diagramnya itu aja yang penting. Nah, ini pembahasan masalah kalam. Apa makna kalam? Kalam itu apa? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah yaitu kalimat yang memberikan faedah, dinamakan kalam. Yaitu yang kalam itu apa? Kalam itu yang tersusun, kalimat yang tersusun. Al-kalam wal-lafdul murakkabul mufid bil wad'. Yang dinamakan kalam itu harus apa? Lafaz itu harus diucapkan. Harus murakkab. Murakkab itu harus tersusun. Dua kalimat atau lebih. Kemudian al-mufid harus memberikan faedah. Memberikan faedah yakni memberikan pemahaman. Sehingga menjadi kalam sempurna. Terus kemudian bilwat'i harus dengan meletakkan orang Arab, yaitu dengan bahasa Arab, karena yang dipelajari adalah nahwu, maka kalam itu harus apa? Harus bahasa Arab. Kalau enggak bahasa Arab bukan kalam, karena yang pelajari nahwu. Dan kalau yang dipelajari bahasa Indonesia, ya dengan meletakkan bahasa Indonesia, jumlah mufidah, kalimat yang berfaedah itu ya dengan bahasa Indonesia, karena yang dipelajari Indonesia. Karena yang dipelajari adalah nahwu, ya berarti dengan peletakan atau dengan bahasa Arab. Kemudian kalam itu ada tiga, dilihat di situ di halaman 22. Dinamakan kalam itu harusnya kalimat. Kalimat artinya kata. Kalau kalam itu namanya jumlah mufidah, jumlah. Itu harusnya bukan kalam, yaitu kalimat. Kalimat itu ada tiga. Kalimat maksudnya kata. Itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf yaitu huruf itu yang bukan isim dan bukan fi'il, namanya huruf. Nah, ini kalam itu atau kalimat itu tidak keluar dari ini. Ya. Sesuatu itu dikatakan kalam atau kalamul Arab itu tidak lepas dari tiga ini. Kalau tidak isim, fi'il, ya huruf, tidak ada yang keempat, tidak ada. Yaitu dalam perkataan Arab ini tiga ini, tidak ada yang lainnya. Kalau isim, alamat isim adalah apa? Yang pertama al-khabdu wa tanwinu wa al wa harfu wa huruf al-khabd. Itu alamat tanda perkataan atau kalam itu dikatakan atau kalimat itu dikatakan isim, tandanya adalah khafd pertama. Kalau dia kemasukan huruf khafd, maka dia adalah isim. Kalau tidak kemasukan huruf khafd tapi bisa enggak menerima, maka dia adalah isim. Misalnya apa? Misalnya fil baiti. Mana yang isim? Fi apa al baitinya? Yaitu al bait. Ya. Kenapa kita tahu bahasanya al-bait itu adalah isim? Karena apa? Karena kemasukan huruf khafd. atau tidak ada huruf khafad, bisa enggak menerima? Ya, misalnya dhamir yaitu ha. Ya, ha fihi. Fihi. Ha itu apa? Adalah isim. Fihi, ha isim. Karena apa? Karena kemasukan huruf khafad. Huwa, huwa itu isim apa huruf? Isim. Karena apa? Karena bisa menerima. Bisa menerima huruf khafad. Yaitu kalau huwa kemasukan lam jadi apa? Jadi apa? La huwa. Apa la apa? Huwa kemasukan huruf lam. Lam itu huruf jar. Jadi apa? La. Lam huwa kemasukan lam jadi lahu bukan lahua. Ya. Kalau lahua ya lamnya bukan huruf jar, lamnya itu apa? Lam itu taukid. Itu taukid bukan huruf jar. Ya. Man. Man itu isim, kenapa? Karena bisa menerima. Contohnya apa? Yaitu liman. Liman milik siapa? Lam, memasukkan lam. Tanwin ya jelas ya, yang ditanwin dan alif lam yaitu memasukkan alif lam. Wa huruful khafdi ya. Ya, dan kemasukan huruf khafad ya. Ya, maksudnya yang pertama khafad itu adalah maksudnya adalah irob ya, yaitu khafad yaitu kasrah dan yang apa dan yang menggantikannya. Khafad maksudnya adalah irob yaitu makhfud. Yang namanya makhfud itu tidak selalu dengan huruf jar dan bisa makhfud itu dengan sebab apa atau ilum idhafah. Khafad di sini bukan maksudnya adalah kemasukan huruf khafad, tapi khafad yaitu i'rab, yaitu i'rabnya khafad, makhfud. Ya. Ya. Dan khafad itu ada dua sebab, bukan dua sebab, ya, sebabnya banyak, yaitu idhafah dan apa? Dan huruf jar dan apa? Tawabi'. Tawabi', yaitu na'at, atau taukid dan badal. Sebab-sebab khafad. Kalau yang keempat huruful khafad yaitu maksudnya huruf khafad yang dimaksud huruf khafad maka dia adalah isim. Kemudian yang berikutnya kalam juga yang kedua adalah fi'il. Ya, fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari, dan amr. Dan antum sudah hafal ya, madhi. Nanti itu apa, mudhari itu apa, amr itu apa, tidak apa-apa, mudhakarah. Madhi menunjukkan zamannya apa ya? Baidah. Madhi zamannya apa zamannya? Apa? Lampau. Kalau mudhari zamannya apa? Sedang atau akan datang. Kalau amr kapan zamannya? Akan datang. Kan perintah. Perintah itu ya belum dilakukan. Terus kemudian melakukannya. Nanti amr itu mustaqbal, akan datang. Ya, akan datang karena belum dilakukan. Uktub, sudah menulis belum? Uktub, tulislah. Walaupun jaraknya cuma 1 detik. Tulislah, kan belum menulis. Tulislah baru setelah itu menulis. Pergilah, izhab, pergilah. Sudah pergi belum? Ya belum. Setelah itu pergi, setelah adanya perintah. Madhi alamatuhu ta'u ta'nis as-sakinah. Fil madhi alamatnya adalah adanya ta' ta'nis as-sakinah. Yaitu kalau di akhir ta' ta'nis as-sakinah berarti dia adalah fi'il madhi. Karena tidak ada fi'il yang diakhir dengan tak ta'nis sakinah selain dari madhi, tidak ada ya. Sehingga laisa itu fi'il apa? Kalau dia tidak memiliki tasrif, laisa apa mudhari? Tidak ada. Amrnya apa laisa? Tidak ada amrnya. Dia adalah fi'il yang jamid, yang tidak memiliki perubahan, tapi dia itu fi'il madhi. Kenapa? Karena bisa menerima tak takhmis. Ya itu apa? Laisat. Laisat. Ya. Atau ni'mah. Ni'mah rajulu. Sebaik-baik laki-laki. Anta adalah kamu. Ya, ni'mah. Ni'mah itu fi'il madhi. Kenapa? Karena bisa menerima tak taklis yaitu ni'mat. Ni'matin mar'atu anti. Sebaik-baik wanita adalah engkau. Ya, ni'mat. Bisa menerima tak taklis. Atau fi'il-fi'il yang lainnya yang sesuai dengan wazan ya. Sesuai dengan wazannya fa'ala. Ada af'ala, ada fa'ala, ada tafa'ala, ista'ala, istaf'ala, dan seluruhnya. Wazan-wazannya. Kemudian mudhari' alamatnya adalah sin wa saufa. Ya, kita ketahui bahwasanya ini adalah fi'il mudhari' kalau bisa dimasuki oleh sin dan bisa dimasuki oleh saufa. Ya, tentunya kalau tidak hafal wazan ya tidak bisa membedakan mana madhi mana mudhari'. Pertama kali apa? Hafal wazan-wazan sharaf. Pertama kali hafal wazan-wazan sharaf. Terus kemudian apa tandanya kalau itu adalah fi'il mudhari', yaitu apabila kemasukan sin atau saufa. Kalau misalnya bingung dulu ada sinnya, berarti ini fi'il mudhari'. Ada saufanya, berarti ini adalah fi'il mudhari'. Kalau bingung ini fi'il apa, madhi atau amar, ada tak taklis, berarti itu adalah fi'il madhi. Karena tidak ada yang bisa menerima sin dan saufa selain dari fi'il mudhari', hanya mudhari' saja, yang lainnya enggak bisa. Kemudian amr, ya amr itu dalalatuhu ala talab, yaitu penunjukan dia terhadap talab permintaan, yaitu maksudnya perintah. Ya, amr itu menunjukkan ala talab, menunjukkan permintaan. Ya, perintah kan permintaan, permintaan untuk dilakukan. Dalalatuhu ala talab ma'akobulihi ya ilmu khatabah. Bersamaan dengan penerimaan dia qabuli atau qabulil amr, bersamaan dengan penerimaan dia terhadap ya al-mukhatabah. Ya, jadi tanda maksudnya apa menerima ya al-mukhatabah, yaitu misalnya idhab. Ya, idhab ini menunjukkan apa, talab yaitu perintah, permintaan untuk dilakukan perbuatan. Bisa enggak dia menerima ya mu'annasa mukhatabah? Bisa, yaitu menjadi apa? Idhabi. Ya. Nah, ikra. Ini fi'il amr, menunjukkan tentang talab, perintah. Ya. Dan dia bisa menerima ya mu'annasa mukhatabah. Menjadi apa? Menjadi apa? Apa Najwa? Ikra, menjadi apa? Apa? Ikra menjadi apa? Kalau ditambah ya mana saya mukhatabah. Ikra'i. Ikra'i. Apa ini ikra'i? Apa ini ikra'i? Apa? Bukan. Ya mukhatabah itu apa? Ini kan apa? Apa ini ikra'i? Iya, ya, bacalah engkau perempuan. Ini perintah terhadap wanita. Ikra'i. Kalau ikra' perintah terhadap laki-laki. Ikra', bacalah. Ya. Ini sudah lupa. Ikra', ikra'a, ikra'u, ikra'i. Ikra'a, ikra'na. Ya. Ikra'i, ya, itu bacalah. Bacalah saja yang diperintah wanita. Ya. Ya. Jadi itu tanda-tanda fi'il ada tiga, yaitu adanya tak taknis sakinah, ini khusus pada fi'il madhi. Terus kemudian bisa menerima sin wa saufa pada fi'il mudhari', dan menunjukkan perintah, dan menerima ya mukhatabah, yaitu khusus pada fi'il amr. Ya, kalau ada tanda-tanda itu tak taknis, sin, saufa, dan dalalatu ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah, maka itu menunjukkan fi'il, menunjukkan fi'il, bukan isim, bukan huruf. Kalau huruf alamatuhu la yakbalu syai'an, tidak menerima apapun, sesuatu apapun. Min alamatil asma, dari tanda-tanda isim. Wala min alamatil af'al, tidak pula dari tanda-tanda fi'il-fi'il, tidak. Ya, yaitu tidak menerima khafad tanwin alif lam wa huruful khafad, dan juga tidak menerima ta'nisin sawfa wa talab wa qabulu ya al-mukhatabah. Ya, tidak menerima itu semuanya berarti apa? Huruf. Maksudnya apa? Kalau tanda-tanda ini tidak ada, bukan berhenti di situ, kalau enggak ada berarti huruf, ya enggak. Bisa enggak menerima gitu. Ya bisa enggak menerima. Tanda-tanda enggak ada, tapi kalau bisa menerima, ya bukan huruf. Kalau tanda-tanda enggak ada dan dia tidak bisa menerima tanda-tanda ini, ya berarti dia huruf. Misalnya fi. Ya fi. Isim apa huruf apa fi'il? Huruf. Kenapa? Enggak ada fi di tanwin, kemudian dimasuki huruf khafad, ya enggak bisa, enggak ada fi dimasuki huruf khafad, enggak ada al gitu. Ada kalau misalnya alfi, ya berarti bukan huruf, tapi itu isim, ya nama orang alfi gitu. Ya. Tapi maksudnya fi huruf, enggak ada alfi, enggak ada kalau fi huruf. Kalau alfi orang itu ya ada, tapi isim bukan huruf. Karena nama orang. Ya, dan juga enggak ada taknis, akhirnya enggak bisa menerima, tidak bisa menerima sin saufa dan tidak menunjukkan perantak. Tapi huruf. Ya, itu. Yani kalimat itu dilihat. Ya, ada enggak tanda isim, ada enggak tanda fi'il. Terus kemudian kalau misalnya ada, ya tentukan, berarti ini isim, berarti ini ada fi'il. Terus kemudian kalau kedua-duanya enggak ada, tanda isim enggak ada, tanda fi'il enggak ada, apakah langsung ditentukan huruf? Apakah langsung apa? Apakah langsung ditentukan berarti ini adalah huruf gitu? Enggak. Tapi bisa menerima apa enggak? Bisa menerima apa enggak? Walaupun enggak ada, kalau bisa menerima ya bukan huruf. Ya. Misalnya apa? Misalnya misalnya hal, ya misalnya hal, hal abuka fil baiti, hal abuka fil baiti, apakah bapakmu di rumah? Ya hal, ada enggak tanda-tanda ini? Ya, tanda-tanda isim atau fi'il? Ya, enggak ada. Tapi bisa enggak menerima? Tidak bisa menerima, berarti huruf. Berarti dia huruf. Mada, ya, mada, ya, yaitu mada, mada fil fasli, apa yang ada di kelas? Mada fil fasli, apa yang ada di kelas? Ya. Mada fil fasli, mada. Ini apa imam? Isim, ada enggak tanda isim dan tanda huruf? Enggak ada. Tapi huruf apa bukan? Huruf. Ada apa? Isim. Kenapa? Isim besar. Karena apa? Karena bisa menerima huruf jar, yaitu limada. Limada. Bisa dimasukkan huruf jar. Anmada, gitu kan? Kan bisa kan? Anmada, tentang apa? Anmada, anmada takallamta, tentang apa kamu berbicara? Bisa dimasukkan huruf jar. Gitu caranya menentukan. Ma itu isim apa? Misalnya Mas Muka, siapa namamu? Ma, ada enggak tanda isim dan tanda huruf? Ada. Nah, ini di antara ini 1, 2, 3 banyak apa? Ya ada ya. Tapi dia huruf apa? Ma. Huruf. Mana itu mana? Bukan. Isim. Kenapa? Iya, bisa dimasukkan huruf khabar, yaitu amma yatasa'alun. Amma dari an sama ma. Ya, yaitu maksudnya adalah ma mausulah. Ya, tapi kalau ma nafiyah itu huruf. Ma nafiyah yaitu yang menafikan. Ya, ma yang menafikan itu huruf, bukan bukan isim, karena tidak bisa. Kalau diniatkan ma itu adalah ma nafiyah, enggak bisa dimasuk huruf khafad, enggak bisa. Kemudian kita lanjutkan. Halaman 36 masih kurasa. Anwa'ul i'rab wa 'alamatuhu, macam-macam i'rab dan tanda-tanda i'rab. Ya, macam-macam i'rab ada 4 ya. Ada 4 macam-macam i'rab, anwa'ul i'rab. Ya, yang merah itu macam-macamnya. Kemudian yang hitam, dhammatu, al-fathatu, al-kasratu, was-sukunu, itu apa? Alamat-alamatnya. Nggih, betul. Itu alamat-alamatnya. Ya. Macam-macam i'rab dan alamat-alamatnya, macam-macamnya itu ada rafa, ada nasab, ada khafad, dan ada al-jazm. Ada rafa, ya, ada nasab, ada khafad, dan ada jazm. Ini macam-macam ya. Ini masih ini ya, apa? Masih macam-macam i'rab. Nanti barakallahu fikum. Kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa mahfud, kenapa mansub, nah, itu ada pembahasannya masing-masing. Ada, nanti akan ada marfu'atul asma, babu ma'rifati marfu'atul asma, bab mengenal tentang isim-isim yang marfu. Setelah itu mempelajari nawasib, yaitu mahfudatul asma, yaitu isim-isim yang apa, mansubatul asma, yaitu isim-isim yang mansub kapan saja, yaitu ada tempatnya masing-masing. Dan juga khafad juga, mahfudatul asma, itu ada tempatnya masing-masing. Terus kemudian babul jawazim, bab tentang jazm, nah itu ada, yaitu pada fi'il mudhari', pada kondisi apabila dimasuki oleh amil alim yang menjazmkan, ya itu ya. Ini hanya tanda-tandanya. Kalau tempat-tempatnya itu belum dibahas. Dibahasnya setelah mengenal macam-macam i'rab dan juga alamatnya, tanda-tandanya. Ya, setelah dikuasai itu semuanya, baru setelah itu masuk apa? Nawasibul mudhari'. Masuk pada fi'il mudhari' yang mansub, yaitu ambil apa saja yang mengakibatkan, yang mengakibatkan fi'il mudhari' itu mansub. Setelah itu membahas tentang jawazimul mudhari', yaitu fi'il mudhari' kapan dia bisa mansub, amilnya apa saja yang menjadikan fi'il mudhari' itu mansub. Nah, setelah itu membahas tentang masalah isim, ya, yaitu isim-isim yang marfu', apa saja yang marfu itu, ada fa'il, naibul fa'il, ada khabar di isim-isim yang marfu. Setelah itu membahas nawas apa mafhudatul asma, isim-isim yang mansubatul asma, isim-isim yang mansub ada tempatnya sendiri-sendiri, maf'ul bi, dzarfu zaman, dzarf makan, terus kemudian mustasna, munada, dan sebagainya. Terus nanti ada lagi mafhudatul asma, isim-isim yang mafhud, mafhud dengan sebab huruf jar, mafhud dengan sebab idhafah, mafhud dengan sebab tawabi', dan sebagainya. Ya, dari pembahasan-pembahasan itu nanti kita ada tempatnya sendiri-sendiri. Adapun sekarang pembahasannya kenapa macam-macam dan alamat masing-masingnya. Ya, kita lihat rafa. Rafa alamat asalnya adalah dhammah. Nanti akan ada ringkasan tentang apa namanya, kapan saja dhammah menjadi alamat rafa. Kemudian alamat atau cabang dari dhamma. Dhamma itu adalah alamat asal. Alamat asal. Kalau tidak bisa dhamma, berarti harus ada alamat pengganti. Ya. Yaitu wawu, alif dan nun. Ya. Nanti akan ada rinciannya. Ya. Kenapa kok harus wawu? Kok marfu kok dengan wawu tidak dengan dhamma? Ya karena enggak bisa. Marfu dengan dhamma. Kalau isim mufrad bisa enggak marfu dengan dhamma? Ya memang itu alamatnya Muhammadun. Ya, itu apa? Marfu dengan dhamma. Ya, dan ada tempatnya masing-masing. Apa saja yang dirafakan dengan dhamma. Dan wawu ada tempatnya masing-masing. Apa saja yang dirafakan dengan wawu. Kenapa kok dengan wawu tidak dengan dhamma? Karena enggak bisa dengan dhamma. Misalnya Muhammaduna. Ya, bisa enggak Muhammaduna marfu dengan dhamma? Enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti harus ada pengganti dengan dhamma. Apa pengganti? Muhammaduna. Pengganti dari dhamma apa? Wawu. Kenapa? Karena jamak dzakar salim. Ya. Muhammadani. Ya, Muhammadani marfu, alamat rafa'nya apa? Alif. Ya kenapa kok dengan alif? Ya karena enggak bisa dengan dhamma. Karena musanna enggak bisa dirafakan dengan dhamma. Maka harus ada pengganti dari dhamma yaitu alif pada musanna. Ya nun. Ya nun. Misalnya nun yaitu yaktubani af'al khamsah. Yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Kenapa kok tidak dengan dhamma? Karena enggak bisa. Maka harus ada pengganti, yaitu apa? Nun. Ya, yaitu nun. Ya, kapan apa yang dirafakan dengan nun tidak dengan dhamma? Apa, Pak Iman? Af'al khamsah. Dan fathah, fathah itu adalah alamat asal untuk nasab. Ya. Untuk nasab, alamat asalnya adalah fathah. Cara asal fathah. Ya. Ada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Kalau enggak bisa fathah, ya harus ada alamat pengganti. Itu apa? Al-alif. Alif. Jadi alamat nasab. Ya, contohnya apa? Alif itu yaitu abaka. Ra'aitu abaka. Aku telah melihat bapakmu. Abaka. Kenapa kok tidak marfu dengan fathah? Mansub dengan fathah. Karena enggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena terhalang. Terhalang tidak bisa marfu dengan fathah, maka harus ada pengganti yaitu alif. Ya, alif. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan alif itu? Beda. Yang maksudnya dengan alif itu apa? Asma al-khamsah. Kasrah, yaitu kasrah. Kasrah ra'aitu misalnya nadakhaltu al-maktabati, aku telah masuk ke dalam toko-toko buku. Dakhaltul maktabati, dakhaltul maktabati, ya kepada jamak muannas salim. Tidak bisa jamak muannas salim masuk dengan fathah dakhaltul maktabata, ya enggak boleh, salah. Dakhaltul maktabati, ya. Kemudian al-ya, ya, karena enggak bisa mansub dengan fathah, maka harus ada alamat pengganti yaitu ya. Ada apa? Ayo, barangkali tahu. Enggak tahu enggak apa-apa. Kalau tahu alhamdulillah. Apa? Masamakan. Enggak, soal khamsanis. Tadi sih baru ayat apa? Asmaul Khamsah dan apa? Enggak. Misalnya dan apa? Dan apa? Dan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Misalnya ra'aitul muslimina. Atau ra'aitul muslimaini. Maksudnya dengan ya. Hadfun nun. Kalau apa? Hadfunnun itu apa ya? Maksud dengan hadfunnun apabila dia adalah apa? Af'al khamsah. Dengan mudhari af'al khamsah. Yaitu an yaktubu, an yaktuba, an yaktubi. Dia hilang. Ya khafad, alamat khafad adalah kasrah. Alamat asal. Kemudian alamat penggantinya karena enggak bisa kasrah, yaitu alamat penggantinya adalah al-fathah dan ya. Fathah yaitu pada isim allati la yansarif, pada ya yaitu pada tasmiyah wal jamak. Ya, as-sukun alamat jazm, alamat asalnya adalah as-sukun. Ya, kalau enggak bisa maka al-hadz. Nah, ada dua alamatnya, as-sukun wal hadz. As-sukun wal hadz. Dan hadaf itu ada dua, yaitu hadfu harfil illah, yaitu pada fi'il mudhara ma'atal akhir, dan hadfun nun pada af'al khamsah. Maksudnya dengan hadfun nun, yaitu lam yu'minu. Yu'minu lah jadi apa? Lam yu'minu. Yu'minan ini jadi lam yu'mina. Lam lam tu'minina jadi lam tu'mini. Dan hadfun hadfu harfil illah yaitu apa? Apabila fil mudhara'nya mu'tal akhir. Yarju menjadi lam yarju, wawnya hilang. Ya. Yas'a menjadi lam yas'a, alifnya hilang. Yakwi menjadi lam yakwi, pendek. Lam yakwi, ya-nya hilang. Ya, jelas ya? Nah itu semuanya apa? Al-mu'rabat bil harakat. Al-mu'rabat bil harakat. Al-mu'rabat bil harakat wal mu'rabat bil huruf ya. Harakat wal huruf. Jelas ya? Tadi murabat secara umum, baik itu harakat wal huruf. Kemudian setelah itu dirinci pada halaman 37 apa saja yang di'rab dengan harakat. Yang di'rab dengan harakat itu ada 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak mana salim, dan fi'il mudhara. Nah, bil harokat itu ada berapa? Ada 4 isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'ana salim, dan fi'il mudhara' yang merah itu. Ada 4 makam. Dan isim mufrad itu ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif apa artinya? Ghairu munsharif apa artinya? Beda. Tidak ditanwin, tidak menerima tanwin. Jamak taksir juga ada 2, munsharif wa ghairu munsharif. Kemudian jamak mu'ana salim, jamak mu'ana salim tidak ada, munsharif wa ghairu munsharif tidak ada, yaitu semuanya munsharif. Nah, makanya tidak dirinci, tidak dirinci karena memang satu, hanya munsharif saja, tidak ada ghairu munsharif. Dan fi'il mudhari' itu ada 2, yaitu sahih akhir dan ada mu'tal akhir. Ya, sahih akhir yaitu yang akhirnya adalah bukan huruf illah, huruf sahih. Ya. Dan mu'tal akhir, mu'tal yaitu apa? Yang belakangnya itu adalah huruf illah. Huruf illah ada 3. Barangkali Mas Ali tahu. Ali bau dan ya itu huruf illah. Ya. Kemudian dirinci i'rabnya masing-masing. Isim mufrad pada kondisi rafa', fi halatir rafa', ya, fi halatir rafa', dia marfu'nya dengan dhammah, baik itu yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Mansubnya dengan fathah, fi halatin nasab mansubnya dengan fathah, yaitu dengan fathah baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Fi halatil jar, yang munsharif majrur dengan kasrah, kemudian yang ghairu munsharif majrur dengan fathah. Ya. Isim mufrad dalam kondisi rafa dia marfu'in dengan dhamma, misalnya apa? Baitun, ya, masjidun, sayyaratun. Ya, baik itu mudzakkar atau mu'annas. Aqibatun, maktabun, imamatun, dan sebagainya. Dengan juga ghairu munsharif, kalau ghairu munsharif tidak ditanwin. Misalnya apa? Umaru. Atau masajidu. Dan sebagainya. Ghairu munsharif. Karena kondisi mansub juga begitu. Kaitan, kolaman, akibatan, imraatan. Kalau ghairu munsharif ya tidak ditanwin. Dan sebagainya. Adapun jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Yang menunjukkan lebih dari 2 dengan perubahan dari mufradnya, yaitu kalimatnya itu berubah, katanya itu berubah. Jamak taksir. Ya, baik dia laki-laki mudzakkar atau muannas. Ya, masjidun menjadi apa? Masajidu. Kolamun menjadi aklamun. Ya. Kemudian kemudian tariqun menjadi aturuku. Bintun menjadi banatun, ibnun menjadi banin. Abna, waladun menjadi auladun, jadi jamak taksir. Jadi perubahan dari kalimat mufradnya. Yaitu marfunya dengan dhamma, baik itu munsharif wa ghairu munsharif. Masyarif dengan fathah, baik itu munsharif wa ghairu munsharif. Tapi majrurnya dengan kasrah apabila apa? Munsharif. Adapun ghairu munsharif dengan fathah. Jamak mana salim, yaitu apa? Jamak yang menunjukkan perempuan dengan tambahan alif dan ta. Ya, madrasatun menjadi madrasatun. Ya, kalau madrasatun madari sudah taksir. Ya, muslimatun menjadi muslimatu. Ya, fatatun menjadi fatayatun. Sayyaratun menjadi sayyaratun dan sebagainya. Itu maksudnya dengan dhamma, kemudian mansubnya dengan kasrah. Dan majrurnya dengan kasrah. Jazmnya enggak ada karena jazm itu khusus pada fi'il mudhari, pada isim tidak ada jazm. Demikian juga jar itu khusus pada isim, tidak ada pada fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari ada yang sahih dan ada yang mu'tal. Fi halati rafa, maka sahih akhir itu marfu dengan dhamma, mu'tal akhir juga dengan dhamma. Tapi dhamma apa namanya? Dhamma muqaddara. Ada dhamma muqaddara. Kalau sahih akhir dhamma zahira, kalau mu'tal akhir dhamma muqaddara. Zahira yang tampak, muqaddara yang tersembunyi, yang disembunyikan. Muhammadun itu Ibu Muhammad. Misalnya apa? Ya julisu itu sahih akhir, itu marfu dengan dhamma. Tapi kalau yarju akhirnya adalah wawu mu'tal akhir, dia marfu dengan dhamma tapi muqaddarah alal wawi. Yarju alal wawi misalnya adalah yarju, tapi wunya tidak dibaca. Karena apa? Ta'adzur apa sikot? Karena apa? Karena yang akhirnya wawu dan ya itu sikal, karena dalam kondisi mansub bisa tampak yarjua, an yarjua ya. An yakwiya ya, kalau marfu yarju yakwi namanya muqaddara. Kalau mansub alamannya apa? Jazmnya apa? Sukun muqaddara ya. Apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir masih mendingin apa? Hah? Ya itu hadful akhir. Kalau saya akhir masih mendingin sukun. Di situ lihat fi halatil jazm fi'il mudhari saya akhir dia masih mendingin sukun, dan mu'tal akhir masih mendingin hadfu akhir. Setelah ya kita baca kemudian berikutnya al-mu'rabatu bil huruf. Hari ini enggak nambah dulu ya, kita mulai belajar ingatan yang dulu ya, sudah lama gitu ya. Al-mu'rabatu bil huruf, yang di-i'rab dengan huruf ya, bukan dengan harakat. Ada empat juga, yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, wa af'al khamsah. Al-musanna itu isim yang menunjukkan berapa hari. Musanna itu menunjukkan berapa hitungannya, bilangannya berapa jumlahnya, satu apa dua apa banyak. Hah? Dua, baik itu mudzakkar atau musanna. Muslimun jadi muslimani, muslimatun muslimatani, masjidun masjidani, sayyaratun sayyaratani, aqibatun aqibatani. Kalau jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak dengan tambahan wawu dan nun. Asmaul khamsah, sebutkan asmaul khamsah. Ya sudah. Iya, Jumali. Asmaul khamsah. Kenapa kok dikelompokkan asmaul khamsah? Ya, karena dia memiliki i'rab tersendiri. Tidak sama dengan isim mufrad yang sana dan jamak, dia memiliki i'rab khusus, yaitu abu kalau diidhofahkan abuka, akhun kalau diidhofahkan jadi akhuka, enggak boleh akhuka misalnya, akhun akhuka gitu pendek, akhuka enggak boleh, tapi akhuka. Kenapa? Ya memang karena memiliki i'rab secara khusus, maka dikelompokkan menjadi asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Ya. Ya. Hamuka, asalnya apa? Hamun. Ya, jadi hamuka, hamaka, hamika. Ya. Rafa, marfu, mansub dan majrur. Fuka, asalnya famun, enggak boleh famun, famuka enggak boleh, tapi fuka. Faka, fika, apa artinya fa, fu, dari famun, apa artinya? Hah? Ya, itu mulut, ya. Famun artinya mulut ya. Tapi kalau didhofahkan, tidak boleh famuka, jadi fuka. Zumalin. Zumalin yang memiliki harta. Ya. Idhofahnya terserah. Yang penting bukan idhofah terhadap ya mutakallim. Kalau mudhofahnya terhadap ya mutakallim bukan aswal khamsah. Tapi dia di'arab dengan harakat muqaddarah. Abuka kalau mudhof terhadap ya mutakallim jadi abi. Yang marfu'nya dengan apa? Dhamma tapi dhamma muqaddarah. Ya ra'aitu abi. Yang mansubnya dengan fathah muqaddarah. Hadza min abi. Hadza min abi. Dari abi. Majrun dengan harakat muqaddarah dengan kasrah muqaddarah. Itu mudhofnya terhadap selain dari ya mutakallim maka dia adalah apa? Asmaul khamsah. Abuka, abaka, abika, afuka, akhoka, afika. Dan seterusnya. Af'al khamsah. Apa saja af'al khamsah itu? Af'al khamsah itu fi'il mudhara yang bersama dengan alif tasniyah, kawi jama'ah, dan ya mu'annatsah mukhatabah. Apa saja asmaul af'al khamsah. Dia dikelompokkan ya karena memang memiliki i'rab tersendiri khusus tidak sebagaimana fi'il mudhari' yang lain. Af'al khamsah. Ya, Pak Imam, af'al khamsah. Af'alani ya'aluna af'alani ya'aluna af'alani. Ya itu. Dibilang Pak Sandang. Ada lima yang bersama dengan alif tasniyah yaitu yaf'alani taf'alani. Yaf'alani taf'alani. Yaitu bersama dengan alif tasniyah yaitu lamnya kan panjang lani lani. Itu namanya alif tasniyah yaf'alani taf'alani. Bersama dengan wawu jamaah yaitu yaf'aluna taf'aluna. Yang bersama dengan ya manasa mukhatabah yaitu taf'alina. Taf alina ya manasa mukhatabah. Nunnya ini semuanya adalah alamat nafa. Adapun alif tasniyah wawu jamaah ya manasa mukhatabah fi mahalli fa ya. Adapun alif tasniyah wawi jama'ah dan ya mu'anasa mukhababah itu fi mahali rafin fa'il menduduki kedudukannya rafak sebagai apa? Fa'il sebagai ya, fa'il ya, jelas ya. Ya kita rinci musanna fi halati rafa' pada kondisi rafa' marfu'nya dengan alif misalnya apa? Misalnya yajlisani yajlisani apa yang salah? Nyasar pikirannya enggak fokus kena ini bunyinya musanna ya musanna fi halati rafa' pada kondisi rafa' dia itu marfu'nya dengan alif yaitu apa? Masjidani ya, masjidani. Kemudian fi halatin nasab pada kondisi nasab dia maksudnya dengan ya yaitu apa? Masjidaini yaitu misalnya dakhaltu al-masjidaini dakhaltu al-masjidaini mansub sebab maf'ul bih aku masuk ke dalam dua masjid aku telah masuk dua masjid. Kemudian fi halatil jar dia majrun dengan ya yaitu apa? Yaitu misalnya maksudnya misalnya adalah dakhaltu fil baitaini dakhaltu fil baitaini aku telah masuk ke dalam dua rumah boleh dakhaltul baitaini sebagai maf'ul bih atau Ghafaltu fi, yaitu ghafaltu fil baita ini boleh juga. Yaitu majrur dengan fi. Yang misal namun dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, marfunya dengan wawu. Marfunya dengan wawu. Contohnya apa? Al-muslimuna. Ya, marfu. Sebagai mubtada marfu al-muslimuna ahabbu ila Allah. Al-muslimuna sebagai mubtada. Orang-orang muslim ahabbu ila Allah minal kafirin. Orang-orang muslim ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang kafir. Ya, muslimuna. Ya. Kemudian fi halatin nasab, contohnya apa? Uhibbul muslimina. Aku cinta orang-orang muslim. Uhibbul muslimina. Okay, maf'ul bihi mansub alaman nasabnya aliyah karena jamak mudzakkar salim. Fi halatin jar misalnya fi halatin jar contohnya hadza lil muslimina. Hadza ini adalah lil muslimina, untuk orang-orang muslim. Sekarang asma'ul khamsah, abuka, fuka, hamuka, fuka, dhumalin. Marfu'nya dengan wawu. Misalnya apa? Hadha abuka. Ini adalah bapak. Abuka sebagai khobar, marfu'. Alamah rafanya al-wawu. Karena asma'ul khamsah. Fi halatin asam, misalnya apa? Misalnya, nadhartu abaka. Aku telah melihat bapak. Majrur dengan ya, contohnya hadza min abika, ini dari bapak. Hadza min abika, majrur dengan huruf jar, alamat jarnya adalah al-ya. Hadza min abika. Sekarang af'al khamsah marfu' dengan nun, ya, marfu'nya fil mudhari. Apa? Karena apa? Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Kalau tidak ada yang merafakkan, tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan, maka fi'il mudhari' i'rabnya apa? Marfu. Af'al khamsah marfu dengan nun, contohnya apa? Contohnya yaktubani, at-talibani yaktubani. Ya, dua murid itu yaktubani tersa. Dua murid itu menulis atau sedang menulis pelajaran. Ya, kemudian fi halatin nasab dia hilang nunnya. Hilang nunnya. Misalnya apa? Yusafirani. Kalau dimasukkan lan jadi apa? Lan yusafirani. Ya. Yafhamuna. Kalau dimasukkan apa? An jadi an yafhamu. Mereka tidak memahami. An yafhamu. Adapun fi halatil jazm hadfun nun. Ya, hadfun nun. Yusafiruna menjadi lam yusafiru. Ya, lam yusafiru. Adapun fi halatil nasab, ya, sama hilang. Dari mana kita tahu ini majzum, ini mansub? Dari apa? Dari amil yang masuk. Kalau lam yusafiru, lan yusafiru, ini mansub apa majrur? Lan yusafiru, lan, ya, mansub. Kenapa kok mansub? Karena lan itu menasabkan. Tapi kalau lam yusafiru atau la tusafiru, la tusafiru, lam ya apa, sering sekali hafal yang lain lah. La tusafiru, jangan kalian safar. Ini mansub apa mansub? Mansub. Kenapa kok mansub? Ya, ya itu apa? La. La-nya namanya la apa? Nah, iya. La, nah, iya. La tusafiru. Sama-sama hilang nunnya, tapi tahu ini mansub dengan apa? Melihat amin. Jelas ya, apa dan huruf. sekarang campur, maksudnya dicampur semuanya. Kalau sudah paham tadi, insya Allah masuk ke sini paham. Baik itu yang i'rab dengan huruf atau yang di'rab dengan harakat, masuk semuanya di sini. Ya, seperti yang tadi ya, yang awal tadi, yaitu i'rab wa alamatuhu. Yaitu i'rab dan alamat i'rab. Cuma sekarang ditambah apa? Ditambah masing-masingnya, masing-masing masing-masing dari tempatnya, tempat alamat-alamat tersebut. Dhammah itu bertempat di apa saja, wawu bertempat di apa saja, alif itu bertempat di mana di apa saja, dan seterusnya. Kalau tadi sekedar macam-macam i'rab itu apa, rafa, nasab, jar dan jazm. Kemudian alamat rafa itu apa? Dhamma, wawu, alif dan sebut dan nun, yaitu nun. Nasab itu apa? Al-fathah, al-kasrah, al-alif, al-kasrah, al-ya, hadfun. Jar itu apa? Al-kasrah, al-ya, al-fathah. Jazm itu apa? Sukun, lahad. Ya. Tadi hanya sekedar i'rab dan juga alamat-alamatnya. Sekarang penempatan alamat-alamat di mana alamat ini digunakan. Sekarang dirinci. Ya, ini harus hafal ya. Kalau nggak hafal nggak bisa. Harus hafal. Ini dasar sekali. Kalau dasarnya nggak bisa, nggak mungkin paham setelah ini. Ini darurat harus hafal. Kalau nggak hafal, ya nggak bisa melanjutkan. Nanti akan membingungkan dirinya sendiri kalau nggak hafal. Kan harus hafalkan. Biar nggak bingung nantinya. Kalau ini saja nggak hafal, wah repot. Setelah itu ya tidak akan paham. Rafa, alamat rafa yaitu dhammah, wawu, alif dan subutun nun. Dhammah pada apa saja, yaitu pada isim mufrad, pada tiga isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas saling, dan pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari. Mudhari yang apa? Yang mudhari yang sahih, musyai akhir, yang sahih, bukan apa, bukan af'al khamsah, ya, bukan af'al khamsah. Musyai akhir atau mu'tal akhir. Fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari yang yaitu sahih akhir dan mu'tal akhir. Kalau sahih akhir berarti dia harakatnya zahirah, kalau mutal akhir dengan harakat muqaddarah, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, yang tidak bersambung dengan apapun, yaitu bukan af'al khamsah. Fi'il mudhari baik itu sayyih akhir atau mutal akhir, tapi bukan af'al khamsah, yang tidak bersambung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nun niswah. Mudhara alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, akhirnya tidak bersama dengan apa-apa. Nah itu fi'il mudhara yang maksud dengan dhamma. Ya, isim mufrad contohnya apa? Muhammadun. Jamak taksir contohnya apa? Auladun. Jamak muannas salim contohnya, yaitu madrasatun. Jamak mana salim yaitu apa? Ini sayyaratun. Sayyaratun. Kalau isim mufrad baik itu laki-laki atau perempuan. Fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun, yaitu yaktubu, yaitu ada empat kalau dalam tasrif itu. Ada empat. Ya, yaitu pada kalimat yaktubu yaitu yaktubu, taktubu, aktubu sama naktubu itu. Yang marfu'nya dengan dhamma. Nah, selain itu apa? Af'al khamsah dan yang bersama dengan nun niswah. Kalau af'al khamsah berarti marfu'nya dengan apa? Subutun nun. Tapi kalau yang bersambung dengan nun niswah berarti apa? Mabni. Mabni dengan apa? Dengan sukun. Yadribna tadribna. ya mabni dengan sukun. Ya, afal khamsah marfu'nya dengan nun sukun nun. Itu pada empat itu. Ya, ya jilisu, tajilisu, ajilisu dan najilisu. Itu. Ya fahamu, tafhamu, afhamu, nafhamu. Ya fahamu huwa, tafhamu, hiya atau anta. Anta tafhamu, afhamu yaitu ana, nafhamu yaitu nahnu. Selesai ya. Kemudian wawu menjadi alamat rafa' pada jamak mudzakkar salim yaitu al muslimuna pada asmaul khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuka. Alif pada musanna yaitu muslimani, masjidani, sayyaratani dan akhirnya berfungsi dengan alif. Dan subutun nun pada afal khamsah yaktubuna, taktubuna, taktubani, yaktubani, taktubina. Nah, jelas masalah rafa ini. Kemudian an-nasb. Akan lihat jam ya. Nah, masih lama. An-nasb. Nasb alamannya ada lima. Al-fathatu, al-alifu, al-kasratu, al-ya'u, hadful nun. Al-fathah yaitu pada isim mufrad kama taksir. Ya, kalau Muhammadun jadi Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Baitun menjadi buyutun, jadi ra'aitu buyutan. Ya, kalau maf'ul bih itu kan maksud ya. Ya, kalau jamak taksir isim mufrad maksud dengan fathah. Ya. Alif yaitu pada af'al khamsah. Pada af'al khamsah. Anna abaka, ya, isim inna. Isim inna itu mansub. Anna abaka salihun. Anna akhaka, semuanya saudaramu, talibun adalah talib dan sebagainya. Kemudian al-kasrah, alamat nasab diantaranya adalah kasrah. Pada apa? Satu saja, yaitu pada jamak mu'anas salim. Contohnya apa? Contohnya kana, misalnya kanal ummahatu, kanatil ummahatu apa? Hadiratin fil masjid. Kanat al-ummahatu hadiratin fil masjid. Ummahat mereka hadiratin, hadir di masjid. Yaitu untuk ta'lim. Ya. Hadiratin mansub kenapa? Karena khabar. Khabar apa? Kana mansub. Maksudnya dengan apa? Dengan kasrah. Kenapa kasrah? Tidak dengan fathah. Ya, karena jamak muannats salim tidak bisa menerima fathah. Maka diganti alamat untuk dia yaitu kasrah. Maka kasrah menggantikan fathah untuk jamak muannats salim. Kemudian nasab yang berikutnya adalah dengan ya. Pada apa? Fil musanna wa jam'ul mudzakkaris salim. Fil musanna misalnya apa? Sayyaratani jadi sayyarataini. Ya. Ishtaraitu sayyarataini. Ishtaraitu sayyarataini. Aku telah membeli dua mobil. Maksudnya dengan ya. Ya. Dan jamak mudzakkar salim. Ya, mansubnya dengan ya. Misalnya apa? Sahabtu salihina. Sahabtu salihina. Sahabtu aku bersahabat as-salihina dengan orang-orang saleh. Hadfun nun, alamat nasab berikutnya yang terakhir adalah hadfun nun pada apa? Satu, yaitu pada af'al khamsah, yaitu pada fi'il saja, yaitu af'al khamsah. Af'al khamsah yang marfu'nya dengan apa? Af'al khamsah yang marfu'nya dengan apa? Subutun nun. yang marfu'nya dengan subutun nun tapi maksudnya dengan hadfun nun, dengan hadfun nun. Yaitu apabila kemasukan amil yang menasabkan, misalnya apa? Misalnya yajlisa ini jadi apa? An yajlisa. An yajlisa keduanya tidak duduk. Yajlisa ini menjadi lam yad, lan yajlisa. Lan yajlisa. Keduanya tidak akan belajar misalnya. Yusafirani menjadi an yusafira. Keduanya tidak safar dan sebagainya. Kemudian jar. Jar alamannya ada tiga, yaitu kasrah, alia, wal fathah. Ada tiga. Kasrah ini alamat apa? Asal, alamat asal. Adapun ya wal fathah itu alamat pengganti. Adapun pada kasrah yaitu pada isim mufrad, contohnya Muhammadun menjadi Muhammadin, baitun baitin. Hada li Muhammadin, ini miliknya Muhammad. Jalastu inda ustadin, aku duduk di sisi ustad. Inda itu mudhaf, ustadin itu mudhaf ilaih makrur. Ya, baik itu mudzakkar atau mu'anath, alamat jarnya adalah kasrah. Tapi yang apa? Yang munsharif. Isim yang munsharif. Ya, kemudian yang berikutnya adalah alamat jar berikutnya al-ya. Pada apa? Asma'ul khamsah. Yaitu hadza min akhika, ini dari saudaramu. Hadza min akhika atau maksudnya apa? Qalamu akhika. Qalamu akhika. Qalamu mudhaf akhika mudhaf ilaih. Pena milik saudaramu. Majrur dengan ya. Kemudian yang berikutnya adalah majrur dengan fathah. Pada satu saja, pada isim cuma satu, yaitu fil mamnu' wa nasraf. Pada isim alladzi lan la yansarif, yang tidak menerima tanwin. Ya, yang tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Contohnya hadza min umara. Ini dari Umar. Min umara. Ya. Dakhaltu baita Umar. Aku masuk rumahnya Umar. Baita Umar. Baita mudhaf, Umar dia mudhaf ilaih. Majrur alamat jarnya apa? Fathah karena mamnu' min syarf. Jazm, berikutnya jazm. Jazm itu alamatnya tiga, yaitu sukun. Ya, kalau tadi hadaf saja, kemudian hadaf itu dibagi menjadi dua, yaitu hadfu harfil illah dan hadfun nun. Sukun, kalau jazm ini khusus pada fi'il mudhari. Nah, kenapa pada fi'il madhi kok tidak ada, pada fi'il amr kok tidak ada? Karena madhi dan amr itu apa? Mabni. Kalau mabni, tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Tidak masuk pada pembahasan alamat-alamat i'rab. Karena mabni, mabni itu tidak menerima i'rab. Ya, sehingga dia tetap ya, harakatnya dengan satu keadaan mabni di atas dhamma, mabni di atas fathah. Ya, dia tidak berubah dari harakatnya itu. Ya. Jazm yang pertama yaitu dengan sukun. Sukun itu pada fi'il mudhari' as-sahih akhir. Sahih akhir, sahih akhir itu apa? Bukan mu'tal akhir, bukan af'al khamsah. Saya akhir ya, afan ya. Iya, bukan saya. Ya, saya akhir itu bukan mu'tal akhir dan bukan af'al khamsah. Jazmnya dengan sukun. Ya. Misalnya yajlisu menjadi lam yajlis. Seperti tadi yang saya akhir itu ada empat apa saja yang berbeda. Dalam surah misalnya lam yaksir. Nah, maksudnya sebutkan saya akhir pada tasrinya yaksiru, yaksiran, yaksiru, yang saya akhir apa? Yaksiru. Terus? Tafsiru? Afsiru? Nafsiru. Itu sahih akhir. Ataupun yaksilani, yaksiluna. takfilani, takfiluna, takfilina, takfilani, yaksilna, ya, itu apa? Adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya, dan fi'il mudhari' yang bersama dengan nun niswah. Kalau mu'tal akhir, dia majzumnya dengan apa? Yang lainnya itu adalah fi'il mudhari af'al khamsa dan yang bersama dengan nun niswah. Kalau af'al khamsa dia majzumnya dengan hadfun nun. Kalau yang bersama dengan nun niswah yaitu yaksilna taksilna, itu mabni di atas sukun. Nah, kemudian yang kedua adalah hadfu harfil illah, hilangnya huruf illah, yaitu pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, seperti tadi yang telah dicontohkan ya. Yas'a menjadi lam yas'a. Yarju menjadi lam yarju. Yad'u menjadi lam yad'u. Atau la tad'u. Hadfun nun berikutnya. Hadfun nun yaitu pada af'al khamsah. Taf'al khamsah. Yaf'alani menjadi lam yaf'ala, yaf'aluna, lam yaf'alu, lam yaf'ala, lam taf'a, la apa? Lam ulangi. Lam taf, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam taf'alu, lam ta, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Itu. Fi'il mudhari' af'al khamsah. Ini yang harus hafal ya. Ini kalau enggak hafal enggak dipaham dari. Insyaallah akan dites pada pertemuan mendatang. Ya, cukup ini saja yang diteskan, satu lembar ini mesti kuasai. Adapun yang sebelumnya tadi yaitu untuk memudahkan memahami ini, memudahkan untuk memahami yang terakhir. Intinya yang terakhir ini, adapun sebelumnya itu yaitu untuk memudahkan saja, karena kalau langsung dibukakan halaman 58 berat. Maka harus dari yang termudah dulu supaya masuk pada halaman 58 itu gampang memahami. Nah, ini harus hafal. Insya Allah kita akan menambah pada pertemuan yang datang. Itu kalau hafal, kalau nggak hafal, guru nggak nambah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.